Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul ardina was samawatil 'ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsil duha wa badril duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'du. Sadat al-Fudala, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, sedulur-sedulur panitia, kabiyantu, para sahabat Banser yang ganteng-ganteng, gagah-gagah, Banser Kulon Progo hebat, dahsyat. Ibu bapak, dulur-dulur kula sedaya jamaah, alhamdulillah dalu niki kita dikempalke Allah wonten majelis mulya kanthi kawontenan sehat. Kula yakin, seyakin-yakinnya dulur-dulur sing rawuh ten mriki sehat-sehat. Buktine dugi mriki kanthi mlampah piyambak-piyambak. Mboten wonten ingkang dipun angkut ambulan. Mboten wonten ingkang digotong, mboten wonten ingkang dipikul. Niku tandane sehat. Sehate dipun sertai kalian afiat. Nila biasa dipun sebut sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang tidak digunakan maksiat, sehat yang digunakan melakukan kebaikan, sehat kadamel ibadah, sehat damel nindake kesaenan. Niku sehat wal afiat. Karena ada orang sehat yang tidak afiat, alias sehat ning hobine maksiat. Wonten mboten? Rawuh. Lenggahe sisih pundi? Malah setahu saya memang 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Sing tukang nyolong, tukang nyopet, tukang rampok, tukang korupsi, niku kata-katae tiyang sakit napa tiyang sehat? Sing tukang gambleh, tukang fitnah, tukang undat-undat, adu-adu ngerasani niku kata-katanya tiang sakit apa tiang sehat? Niku sehat ning mboten afiat, sehat didamel maksiat, sehat kelakuane awon, sehat nakal, sehat tumindak zalim, niku sehat sing mboten afiat. Alhamdulillah kula jenengan diparingi sehat purun ibadah, sehat purun ngaji, sehat purun sholawat, sehat purun zikir, purun nyebut asmane Gusti. Niki luar biasa lho, wong sehat gelem nyebut asmane Allah. Yen tiyang sakit kok purun zikir, purun nyebut asmane Allah, niku biasa. Ampun gandengane, pun setelane. Wong loro gelem nyebut. Begitu diparingi sakit, Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ceramah kok ora ono ngombene yo. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Oh lagi dikire. Wong sakit purun zikir, purun nyebut asmane Allah, niku lumrah biasa wis gawane. Oh, ora digatekke aku. Layan wong sehat kok purun zikir, ini luar biasa. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pun di tengah keresahan masyarakat terkait virus. Ternyata masyarakat kulon progo tidak takut corona. Ini ingin bukti. Oke, corona boleh melumpuhkan ekonomi, tapi jangan sampai melumpuhkan keimanan kita. Setuju? Walam yakhsha illallah. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Ini bukan berarti saya ngajari panjenengan untuk sembrono. Ora entuk ngedangkolo. Haram hukume ngedangkolo niku. Ikhtiar wajib. Membentengi diri dari sakit wajib, jaga kebersihan, jaga kesehatan wajib, itu sarana ibadah kok. Tapi takut corona nggak boleh. Lamun penjenengan takut niku sing angsal ngeten, takut sakit bukan karena takut mati, takut sakit niku mangke yen aku sakit ibadahku ora iso maksimal. Yen aku sakit gue aku tahajud yo kerepotan, maca Quran ora iso rutin. Nah, niku angsal. Tiyang niku kematiane sampun dipun pesti dening Gusti Allah. Pun ditentokke Allah, pun ditakdir Gusti Allah. Matine kapan, ten pundi, jalarane apa? Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Ya wong niku yen jalaran kematiane umpama kok mergo virus corona. Nah janten pundi-pundi nganggo helm teropong kaya satria baja hitam. Ke awake dibungkus plastik sekujur tetep kena. Mergo niku jalaran matine virus corona. Ning yen jalaran matine ora mergo kuwi, contone misale kudung ijo kae. Sing lemu kae. Kae umpama kok matine mergo gizi buruk. Aku mbok awake dirubung corona kebak, ora bakal mati perkara corona. Mergo jalaran matine sebab gizi buruk. Saat niki kathah tiyang sing imane luntur gara-gara nyen pangapunten nggih, kula suwun kadang-kadang terutama kawula muda, kanca-kanca remaja, ampun gampang-gampang ngeser berita-berita terkait virus corona yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat kita sudah resah, jangan diperparah. Masyarakat kita sudah banyak yang ketakutan, jangan ditakut-takuti lagi. Kasih semangat. Niki artine mboten kok kula ngajak panjenengan terus sembrono sepindah meleh, mboten. Anjuran pemerintah tetap harus kita laksanakan. Cuci tangan, ya. Kita asal mau hidup dengan gaya Islam, ya mulai dulu Islam sudah mengajarkan cuci tangan. Panjenengan sediten sedalu sholat maktubah mawon pun lima waktu. Niku mesti ngangge wudu. Lah wudu niku disunahke cuci tangan. Mboten namung cuci tangan, ya cuci mulut, cuci hidung. Bahkan sedoyo kitab fikih dalam Islam bab pertama mesti bab toharoh, itu bab kesucian, bab kebersihan. Ini kan peringatan juga dari Allah betapa kita disuruh kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar. Saged dipahami nggih? Saged dipahami nggih? Antisipasi, jaga diri wajib. Ning aja nglalekke donga. Sing kathah leh maoso donga tolak bala, tolak wabah, tolak penyakit, sing kathah leh mau sholawat. Ampun supe. Saniki do keweden ge lali dongane. Dadi kaya-kaya nyawang wong iki ketok virus corona. Jadi arep salaman hi corona. Sak dalan-dalane corona kabeh ngono terusan. Pun kula namung badhe ngajak panjenengan angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya la tasfu lil mukmin. Dunya iki ora iso bening kanggone wong mukmin. Jadi bagi orang mukmin dunia ini keruh. Bahasa Inggrisnya the butek. Dadi dunya niki butek, dunya niki reget, dunya niki ruwet. Mergo dunya niki panggonane masalah. Panggonane napa? Urip nang dunya berarti urip sajrone masalah. Gelem ora gelem menungso urip ten dunya niki ngadepi. Maka saya yakin yang saya hadapi malam ini adalah orang-orang yang bermasalah. Depan sendonya panggonane masalah kok. Wong urip kudu gelem bermasalah. Wong niku dereng gadah omah masalah. Sampun gadah omah masalah. Nyaut to sayang. Orang di duit. Duite oke. Burung entuk penggawean. Wis entuk pekerjaan. Durung duwe bojo. Wis duwe bojo. Bojone urip. Bojone mati. Malah kadang-kadang antarane bojo urip karo bojo mati kuwi masalahe luwih gedhe bojo urip. Ana wong wadon kuwi duwe bojo, awake kuru, ngrik-ngriken. Sakit-sakitan saben seminggu nyontekke ping telu. Mlakune nganti nyenting-nyenting. Lho bareng ditinggal mati kalih sing lanang niku malah seger lemu montok. Kayak kanca-kancane kaget, "Mbak, sampean ditinggal mati bojo kok tambah lemu, tambah seger, tambah montok." "Ya iya. Saiki uripku mundak enteng. Soale penyakite wis ilang." Ngusik urep ora nurok ke uang mak. Loh, tentunya niki lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah itu berarti masuk ke dalam masalah yang lain. Lari dari satu masalah itu artinya mendekati masalah yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kita jangan menghindar dari masalah. Jangan bikin masalah, tapi juga jangan cari masalah. Ayo tuh sayang semangat. kita jangan lari dari masalah, jangan bikin masalah, tapi juga jangan cari masalah. Masalah yang ada, mari kita hadapi. Masalah yang ada, mari kita garap, supaya kita bisa menikmati masalah. Loh, pancen hidup niki selalu bermasalah kok. Arep mlayu piye? Masalah yang ada, mari kita hadapi. Berhasil, alhamdulillah. Gagal, ora apa-apa. Bukane kaosmu sing tulisane aku ora apa-apa. Bukankah kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda? Yo, ngomong penak. Ketara wong gampang putus asa kuwi. Lah sekarang kenging punapa? Menungso urip teng donya niki kok selalu diparingi masalah, masalah, masalah, masalah terus. Diparingi masalah, ada beberapa hikmah. Pertama, supados kula panjenengan purun nyaket dateng Gusti Allah. Soale menungso niku watake purun nyaket dateng Allah yen sampun nampi masalah. Yen orang duwe masalah sok-sok nglalekke Gusti, kadang-kadang menjauh saking Gusti Allah. Kenikmatan terindah dan terbesar dalam hidup ini adalah mengenal Allah. Nah, kula sampean saged kenal Gusti Allah niku syaraté kudu nyaket. Lah rata-rata menungsa niku gah kok nyaket teng Gusti Allah. Mula perlu ditekan ngangge masalah. Yen ditekan ngangge masalah, nembe purun nyaket dateng Allah. Soale ngeten pangapunten nggih, masyarakat panjatan. Niki najan wis tuwa-tuwa. Sedaya rak bekase bocah cilik. Nggih mboten? Nggih. Sing sakniki dadi camat niku nggih bekase bocah cilik. Sing sakniki dadi kapolsek niku nggih bekase bocah cilik. Sing sakniki dadi kiai yo. Nggih. Dadi kula sampean iki bocah cilik sing wis tuwa. Mula kelakuane bocah cilik niki sok-sok mboten sakti ilang. Watake bocah cilik niki tesih katut terus ngantos tuwa. Napa diantara watake bocah cilik niku napa-napa nyuwun dipeksa. Yen ora dipeksa mboten purun. Lare alit ra ngoten. Adus njaluk dipeksa, ngaji njaluk dipeksa, sekolah njaluk di kadang mangan njaluk di nganti cawi lho njaluk di. Lagu lan zaman kini orang dipaksa nganggu masalah biasanya mboten purun nyaket dateng Gusti Allah. Kata kok tiang niku mboten nate wiridan, mboten nate zikir, bareng dipaksa diparingi masalah utangnya oke, langsung muter tasbih per per per per per per per per per zikir terus sumiati sumiati sumiati sumiati per per per sulastri sulastri sulastri per sunarse sunarse sunarse. Oke, ngapalke rondo sakulon progo. Biasane ora nate tahajud, bareng dipaksa ngangge masalah, anake nakal, males sregep lah tahajud. Takbire nganti melungker-melungker. Allahu akbar. Jadi kula panjenengan diparingi masalah niku supaya langkung akrab dateng Gusti Allah. Pun nomor kali, kenapa manusia selalu diberi masalah demi masalah? Supados menungso niki tambah pinter. Wong niku lek bakdo ngadepi masalah mesti tambah pinter, mergo tambah pengalaman. Nyuwun pangapunten, kiai niku umumnya rak pinter. Yen ora pinter ya ora dadi kiai. Mergo kiai niku sering ngadepi masalah. Kiai niku kathah tamu. Lah tiyang namu sowan teng kiai niku rata-rata nggawa masalah. Nyuwun solusi teng kiai. Dadi akhirnya ya kepeksa buka-buka kitab, sinau melih. Mados solusi, mados jawaban. Tambah ilmune, tambah pintere. Gek pancen masyarakat niku wonten urusan napa mawon rak moro kiai. Arep besanan moro kiai, lamaran ngejak kiai, mantu ya njaluk ndongake kiai, sing di mantu meteng ya ngundang kiai, padahal kiai ora melu urun. Sing di mantu wae babarke ya ngundang kiai, jan urusan apa wae, utange akeh moro kiai, bojone meteng tua ora babar-babarke moro kiai, bojo cerewet moro kiai. Nah, kula nate kok dipuruki tiyang jaler ngoten niku nggih. Nyuwun donga, Yai. Kagem napa? Bojo kula cerewet banget. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Supaya buntu ngoten lho, Yai. Nggih kula paringi, wis gampang wi wacake iki sumum bukmun um yum fahum layar. Padahal aku lagi wae dicelatu bojoku. Ya pancen yen ora cerewet ya ora wong wedok. Cerewet bagi wong wedok hukume wajib. Yen ora ngono wong lanang ra iso apik kok. Duit iki mesti entek terus yen wong wedok ora cerewet. Nggih Bu nggih? Setuju. Kenapa perempuan kok lebih cerewet daripada laki-laki? Soalnya perempuan niku teliti. Jadi barang cilik-cilik niku diopeni. Mulane yang ten pasar belanja sing sering kapusan niku bapak napa ibu? Belanja teng pasar sing sering kapusan ibu napa bapak? Bapak ora iso nyenyang. Yang wadon wis cerewet banget nyenyang niku yen urung diiloke nganti lambene prithil urung mandeg. Mosok arep tuku jeruk setengah kilo wae dipenyeti siji-siji. Nganti gepeng kabeh. Ora sida dituku ming dinyangka. Jeruke ngene iki pira, Mbak? Sekilo. 20.000 deh, larang banget jeruk meng sak upil upil 20.000. Bakulen nesu mbak, mbak rupamu ayu upilmu sak jeruk jeruk. Ya ana wong ngoten nih, dereng nate pireng cerita, wong lanang duwe bojo cerewet banget konser terus. Ngomel niku lho rak konser kok isuk konser, awan konser, sore konser, bengi konser. Wong lanang diomeli terus anyel to. Akhire diapakke wong wadon ngene. Nah iki ambake duwe sumur ten ngrine omah. Gadah sumur ten wingi-wingi griya. Akhire isuk-isuk ngoten bojone niku dijak ten sumur dijak angok-angok. Terus dijongkrokke bleng klebu. Syukurin rasain. Mlebu nyang omah udut. Nyata yes merdeka. Orang kerungu konser bareng sore mesake. Ya Allah bujuku ketisuk yang juru sumur piye nasibe. Akhirnya dipadus ke tampar ya arep dintas. Cemplung ke plung bu ilo tampar cekelono tak tarik topware mabut bareng tekan duur sing metu dudu bujune. Jin lanang kau wedi berewok riwuk matane sak piring-piring. Kaget ki wong lanang. Duh lah kok kowe sing metu? Bojoku nanti. Tenang Mas, bojo sampean aman ning jero sumur. Lah kok kowe sing metu? Sepurane Mas, aku ora kelasan sak sumur karo bojomu. Lah diomeli terus kok. Dadi kesimpulane apa berbahagialah bapak-bapak yang bojone cerewet. Dadi omahmu dijamin aman saka jin. Jin wae ora kerasan karo wong wedok cerewet toh. Iki wonge teko nganggo kudung rupane abang. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku biyen, tapi kiai sakniki mulai ditinggalkan masyarakat. Masyarakat sakniki lek enten masalah napa-napa mboten moro kiai. Anak nakal mboten moro kiai, morone psikiater. Bojo meteng tua gak babar-babar ke mboten moro kiai, BKIA, bidan, dokter spesialis kandungan. Ani ngoten, utang okeh, okay. Yang ini mboten moro kiai koperasi simpan pinjam kali masyarakat sudah ngerti kiai ini dewe utangnya oke okay. Kula sampeyan diparingi masalah terus kali Allah niku supaya tambah pinter, supaya tambah ilmune. Orang hebat itu bukan orang yang hidupnya tanpa masalah. Justru orang hebat itu adalah orang yang mampu menghadapi dan mengatasi masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ora paham ya wes. Aku ya ngerti wong kene iki ayu-ayu ning oon. Dilanjut mboten? Nomor 3. Nyapa kula sampean urip niki kok diparingi masalah terus supaya kula jenengan iso ngrasake enak, iso ngrasake seneng. Lah wong niku iso ngrasake enak, iso ngrasake seneng yen mantun ngalami masalah. Kenikmatan, kesenangan hanya akan dirasakan setelah kita mampu melalui masalah demi masalah. Contoh, kipasan itu akan terasa enak setelah mengalami masalah, namanya sumuk. Betul? Lek ora ana masalah sing jenenge sumuk, kipasan yo ora enak. Kemulan akan terasa enak setelah kita ngalami masalah, namanya kademen. Makan terasa enak setelah kita ngalami masalah, namanya lapar. Kok kenyang? Lapar. Saiki aku teko, dijawab. Petuk bojo, ketemu bojo. Seneng napa mboten? Enak napa mboten? Setelah ngalami masalah namanya kangen. Lebar kangen ketemu bojo. Tapi nek ora kangen ben dino ketemu anyep. Enggak berasa gitu loh. Iso sepono model. Mula aja kaget kadang-kadang kula sampeyan digudo karo Gusti Allah dijauhkan saka bojo. Bojo kerjane luar kota nganti 10 dino 15 dino niku kersane wonten kangen. Oleh wis kangen ana masalah kangen terus ketemu dahsyat men. Paham mboten? Kadang digudo karo Allah pengkerengan karo bojo panten disetel ngoten tujuane mangke kersane kangen. Rangan dulu yoga. Makanya kalau lek kadang-kadang wonten jadwal ngaji luar kota, luar pulau sampai 10 dino, rong minggu ya tak syukuri. Alhamdulillah. Ini cara Allah untuk menanamkan rasa kangenku. Tapi ya kesuwen ya iso tayengen. Cah cilik ngomong paslin. Mesisan diamplas. Nomor telu mau supaya ngrasake enak lan seneng. Kenapa manusia kudu ngerti enak, kudu ngerti seneng? Ngopo menungso kok kudu ngerti enak, kudu ngerti seneng, kudu ngrasake enak, kudu ngrasake seneng? Sebab Gusti Allah niku ndamel panggenan sing isine khusus enak, khusus seneng, namine swarga. Lha umpama menungso niku mboten ngraoske enak, mboten ngraoske seneng, ya ora pengen mlebu swarga. Padahal kan Nabi dawuh, la yadkhulul jannah illa mayyarjuha. Ora bakal iso mlebu swarga kejaba wong sing pengen. Lah supaya pengen mlebu swarga, wong swarga niku panggonan penak, panggonan seneng, ya kudu ngerti penak, kudu ngerti seneng. Muga-muga paham. Nomor 4. Apa kula sampean kok diparingi masalah terus supaya kula sampean dadi wong apik. Donya niki kumpulane wong apik karo wong elek. Dadi ten donya wong apik karo wong elek dicampur. Kaya ngeten iki, ngelumpur iki ana sing apik, ana sing malah umpama jujur-jujuran diitung sing apik karo sing elek luwih akeh sing. Nah, wong jawab dhewe kuwi sing elek. Lha Gusti Allah janji umpama menungso sak donya niki wis dadi wong apik kabeh, Gusti Allah tetep gawe wong elek. Kenging napa? Sebab donya niki butuh wong elek. Kangge napa? Lho, kangge nerangke agama supaya cetha, kangge jelaske agama supaya cetha, niku kudu ana wong elek. Kudu ana wong apik ya kudu ana wong elek. Yen ora ana wong elek, piye lah nerangke agama? Tibake kula sama niki butuh wong elek. Kangge napa? Kangge praktek. Lho, kula sama rak pengin disayangi Gusti Allah nggih napa nggih? Pengin dicintai Allah nggih napa nggih? Nah, yen pengen disayangi Allah syaratnya kudu dadi wong apik. Lha wong apik niku sinten? Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek niku diarani wong apik. Mulane kula sampeyan butuh wong elek. Wong niku diarani apik sebab ana sing wong niku ketok kualitas apike. Yen iso ngapiki wong elek. Mulane wong apik niku ya butuh wong elek. Mulane tanggamu kok elek, alhamdulillah kena nggo praktek. Tunggale guru niku rak butuh bocah bodoh to. Nggo praktek. Guru ketok kualitas gurune yen iso nginterke bocah bodoh. Ana bocah asale bodoh diulang terus dadi pinter. Wah, ketok kualitase guru niku. Lah saiki aneh. Kata sekolahan-sekolahan favorit unggulan iki ora gelem nrimo bocah bodoh. Sing diterima mung sing pinter-pinter tok. Padahal sekolah dibentuk itu tujuannya nggo pinterke bocah bodoh. Lha iki bocah bodoh kok ora diterima iki lho. Sing keplok ya mergo rumangsa bodoh. Lha sekolahan ora gelem nrimo bocah bodoh padha karo ana bangunan rumah sakit ditulisi hanya menerima pasien orang-orang sehat. Halo. Nggih, padha kalih dokter niku lho. Dokter niku lak butuh wong lara to. Mergo dokter ketok kualitase nek iso maraske wong lara. Mula dokter ditekani wong lara ora ngira nesu. Ditekani wong lara ya mengsem doktere. Monggo, monggo, monggo pinara, pinara. Kok dangu mboten mriki. Gerah napa? Ngono. Ora ono dokter ditekani wong lara kok nesu. Nek waras ora tau mrene. Bareng lara demek-demek rene, kelakuanmu ora bener. Mboten nate maringi obat nggih. Apik mboten. Niki Bu, obate diunjuk nggih sing rutin sedinten ping 3. Mangke yen obate telas kok tasih dereng saras, jenengan tindak mriki melih. Ngono. Ora ono dokter maringi obat pasien kok nyoh iki obat terakhir iki. Ora usah mrene-mrene tak gepuki ngono rene. Ternyata wong lara niku penting. Lho dokter tambah ilmune iki mergo ana wong lara kok. Malah ngapunten-ngapunten, dokter ekonomine meningkat. Niku ya sumbangane wong lara. Nganti nggo omah api-api niku urunane wong lara niku. Sing nemen rak dokter penyakit jiwa. Dadi iso tuku mobil api subsidine wong edan. Kisah jani orang wangun diomongke tapi prakteknya ngono isu-isu tuku sarapan bisa nukoke ya wong edan nganggo kelambi yo disandangi wong edan mula wong niku ra entuk rumangsa paling penting kabeh penting apa meneh sombong ora entuk sing rukun mergo padha pentinge manusia makhluk sosial human socially enggak bisa hidup tanpa pihak lain. Petani penting, pedagang ya. Dan petani orang no pedagang, mangke panenannya di saat itu kundi. Pedagang orang no petani arep tuku barangnya sopo. Mulai sing rukun, guru penting, murid ya penting. Murid orang no guru nih bingung. Guru orang no murid deh. Yo dolanan kabur terus. Ketua penting, anggota ya penting. Anggota kabeh mboten-mboten ketua nih orang melaku. Kaya sepur orang no dasi. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota. Ya edan mau. Kaya ngeten iki sedaya sing rawuh penting. Penting, pejabat penting. Kiai-kiai kaya penting. Sing suge-suge lungo kono kae penting. Sing kere-kere lungo kene iki yo penting lho. Yo aja nesu umpama sampean suge lungomu ora ana kono kuwi. Ngono. Sahabat-sahabat Banser penting, panjenengan sedaya penting, kula insyaallah ya penting. Kula mboten saged bayangke kok umpama kula ceramah piyambakan ten mriki. Ora iso bayangke. Mula sing ruku. Wong lanang penting, wong wedok ya? Jawab, wong lanang penting, wong wedok ya? Bapak aja sombong. Donya iki umpama isine lanang tok ora ana wong wedok. Apa-apa puklek kabeh. Ditubruki wong lanang-lanang padang serongat ngono. Kula sampean iki nek saged nyadari ngeten iki, mangke duwe akhlak kados Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun maksude? Kepanggih wong apik niku seneng. Kepanggih wong elek welas. Akhire ngoten. Dadi ketemu wong apik niku seneng. Ketemu wong elek niku welas mesake. Ketemu wong nakal niku mboten geting. Mboten anyel. Mesake. Sama nojo wani-wani anyel karo wong nakal. Man ayyana akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mala. Sapa wonge wani anyel karo wong nakal, ora mati-mati yen urung nakal dhisik. Lamun urung sampe nakal kedhisikan mati, anak putune bakal ngenteni nakal. Wong gedeng bakal nyanding, wong alok bakal melok. Wong benci bakal ganti. Hati-hati. Jadi sampean umpama duwe anak kok nakal banget. Ojo anyel, ojo geting, welas. Masake, ngoten nggih? Bapak-bapak gak ada bojo nang cerewet banget. Ojo anyel, ojo geting, welas. Ya Allah, masake bojoku. Lambe kok iso kaya ngono pola. Kok yen mendulu piye? Kok nang lantai melungker. Ibu nggih ngoten. Bapake kok kesek. Ora gelem kerja, glimbang glimbung. Mangan njaluk enak, ora nate belanjani. Aja nesu. Welaso mesake. Ya Allah, mesake bapake. Iki wong apa ula dumung. Kok men plungkar, plungker. Latihan, latihan. Jadi lek wong api seneng ono, wong elek welas ono. Ayo nyaut. Wong api, wong elek dilampahi nggih. Dilampahi nggih. Angger gelem ngene beres urip. Beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Niki tentunya. Nah kulon jenengan buat tentang dunia terus makin dipindah ten alam barzah. Lek sampun ten alam barzah mereka dipisah. Lek ten dunia latasnya dicampur wong apik kali wong elek gini apa gini. Tapi ten alam barzah makin dipisah. Wong apik kumpul pada wong apik lek wong elek ya dikumpul ke pada wong elek makanya ten alam barzah wong apik niku seneng tok isini seneng soalnya kumpul podo api sehingga sampean sekedap meleh dipateni karo Gusti Allah niku diistirahatke kan istirahat supaya gak suwe-suwe ngadepi masalah niki pun wonten sing pengen istirahat napa dereng berarti sek kesenengan ngadepi masalah sampean sek kenaan ngadepi masalah ya wes telaten ana dhisik. Ibu bapak, para sederek dari jamaah, alam barzah niku sanes kuburan. Alam barzah alam tersendiri, kuburan ya kuburan. Jadi aja salah, alam barzah niku sanes kuburan. kuburan niku namung tempat nggo madai bungkuse menungso. Menungso sing ketok niki namung bungkuse, Ibu, sing jenengan kudungi niku namung bungkus, jenengan klambeni, jenengan katoki. Jenengan goni BH bareng niku. Niku namung bungkuse menungso. Lah bungkus niku bibite saka Nabi Adam alaihi salam. Mula Nabi Adam dijuluki Abul Bashar, bapake kulit, bapake bungkus. Dadi kula sampean iki dulur tunggal kulit saka Nabi Adam. Namung bungkus yen wis ora kanggo dibuat ten kuburan, disimpen ten kuburan. Jadi kuburan ini kuna mong wadai bungkus, wadai bungkusnya menungso. Lah menungso ini ku sering kapusan, terjebak, lebih mementingkan bungkus daripada isi. Bungkus leh ngapi rakaruan, leh dandani rakaruan, isine ora dipikir ke. Wajan ini gemeng bungkus. Leh ngeragati nganti ratusan juta. Ono jerawat siji bingung leh tutal tutul nganti didempul. Lampe dicet alis diaspal. Pipi kiwa tengen pasang lampu untuk dipageri. Ya Allah. Hidup dicoblesi. Kayak jemdit gua kedep kaya kepeting melaku. Padahal niku ming bungkus. Isine ora dipikirke. Lah asline menungso niku saking nopo? Asline menungso niku mboten bungkus sing diklambeni, mboten. Asline menungso niku roh yang berasal dari barang halus. Namanya cahaya. Nur Muhammad, cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nur Muhammad ini berasal dari Nurullah, cahayanipun Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi niku dipun sebut Abur Ruh, Bapak Ruh. Saya kula tekok dijawab. Yen ora dijawab tinggal mulai. Halo. Halo. Kula tekok dijawab nggih. Nabi Muhammad kalih Nabi Adam niku riyen pundi? Nabi Muhammad kalih Nabi Adam niku riyen pundi? Riyen Nabi Muhammad. Cuma ditampilkan ke dunia riyen Nabi Adam, ditampilkan ke dunia Nabi Muhammad kenton. Tapi nek asline riyen Nabi Muhammad. Wong Nabi Adam niku diciptakan dari Nur Muhammad. Jenengan kedah emot, Nabi Adam nalika nikah kali Ibu Hawa niku nggih bayar mas kawin. Mas kawine napa? Maca selawat dateng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.